Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullad dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad yang tema pagi hari ini insyaallah adalah wujub ittiba'i sunnah wa tarkil bid'ah, wajibnya mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif wa huwa asy-syekh al-allamah Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa qad umirna bil iqtifa'i li atharihim, sungguh kami telah diperintah untuk bersikap atau mengikuti jejak-jejak mereka para salaf. Kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang datang dari mereka para salafus soleh, para sahabah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para ulama setelahnya yang berpegang di atas sunnah. Wal ihtida'i bimanarihim, dan mengambil petunjuk, bimbingan serta hidayah dengan cahaya mereka, dengan ilmu yang datang dari mereka. Mereka adalah para salafus soleh yang dikenal kokoh dalam berpegang terhadap sunnah dan berpegang dengan prinsip-prinsip salafus soleh. Dan sungguh mereka telah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diikuti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan wajibnya atau menjelaskan keutamaan para sahabat? Kata Rasulullah, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah yang hidup di zamanku. Yang hidup di zamanku, siapa yang hidup di zaman Rasulullah? Para sahabat. Summa allazina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasinya para tabi'in. Summa allazina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasinya para tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam menegakkan dakwah sunnah. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu langsung dari sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, bukan orang-orang yang menjual ayat untuk kepentingan duniawi. Nah, Kemudian Syekh melanjutkan, wahuzzirna minal muhdatsat. Kami diperingatkan dari perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara baru di dalam urusan agama. Ya. Padahal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada kebid'ahan. Tidak ada kebid'ahan, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti umatnya tentang perkara baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian. Waspadalah kalian dari perkara-perkara baru. Iya. Dan terbukti sekarang ya, telah terjadi sekian banyak perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya di dalam agama. Naam. Kemudian Rasul belum cukup menjelaskan hati-hati dari perkara baru. Kata beliau, wa ukhbirna annaha minad dolalat. Menjelaskan bahwa perkara baru di dalam agama itu minad dolalat, termasuk kesesatan atau bagian dari kesesatan-kesesatan. Ya, namanya kesesatan artinya menyimpang, menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul memberikan solusi agar umat ini tidak tersesat, agar umat ini mendapatkan petunjuk apa yang harus mereka lakukan setelah meninggalkan perkara-perkara baru. Kata Rasul, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Sunnah artinya thariqah, jalan, syariat. Bisa dikatakan jalan, bisa dikatakan syariat. Ya. Maka wajib atas kalian berjalan di atas syariatku, di atas jalanku, baik itu yang keluar dari lisanku, hadis, ucapan Rasul, atau dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dari pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena Nabi, kalau definisi sunnah ya, atau definisi al-hadis, adalah ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn. Segala apa yang disandarkan kepada nabi dari ucapan, perbuatan, ataupun pembenaran. Ya, kita diperintah untuk itu. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, baik sunnah qawliyah ataupun sunnah fi'liyah ataupun takririyah, pembenaran. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah atau jalannya para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. 6. Addu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah oleh kalian sunnah tersebut, prinsip tersebut dengan gigi geraham. Ya, karena gigi geraham, ya, ini adalah gigi yang paling kuat, dan itu pertahanan terakhir manusia. Pertahanan terakhir manusia. Dan itu fitrahnya manusia, ketika mendapatkan sesuatu yang susah akan diekspresikan dengan gigi gerahamnya. Antum buka botol atau antum narik, ya, narik tali. Ketika antum kesusahan membuka botol, apa yang antum lakukan? Ya kan? Sambil menggigit gigi gerahamnya. Padahal apa sih pengaruhnya? Gigi geraham dengan botol yang susah dibuka, tapi ditunjukkan dengan ekspresi gigi kita. Ya, ya kan, sambil buka botol, sambil menggigitkan, mengadukan geraham-gerahamnya. Atau ketika menarik. Nah, barakallahu fik. Ini addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Ya, karena gigi geraham ini adalah pertahanan terakhir, ya, seorang insan, seorang manusia. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari perkara baru dalam urusan agama. Adapun urusan dunia, maka itu bukanlah tercela. Selama tidak ada dalil larangan, maka hukum asal dari suatu urusan dunia adalah mubah. Ya, selama tidak ada larangan, hukum asal dalam urusan dunia adalah mubah. Al-aslu fil asyai al-ibahah atau al-hil. hukum asal dari sesuatu, ya, itu adalah mubah, diperbolehkan atau halal. Hatta yaqumad dalilu ala an-nahi atau ala tahrim. Sampai datangnya dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut. Nah. Kemudian lanjutan hadisnya, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Kalimat muhdatsah bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah. Fi siyaqin nafi, dalam konteks penafikan. Maka berlaku umum. Semua perkara baru dalam urusan agama adalah sesat. Adalah perkara baru. Semua hal yang diada-adakan di dalam agama, ya, itu adalah muhdatsah. Perkara baru. Nah, maka berlaku umum. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Kalimat kul dan kalimat bid'ah di sini nakirah. Dalam konteks penafikan, maka berlaku umum. Semua kebid'ahan adalah sesat. Tidak ada pengecualian. Ini bid'ah hasanah, ini bid'ah dhalalah, semuanya dhalalah. Nah, bahkan kalau seandainya ditanyakan kepada mereka, para ustadznya, para kiainya, ya, orang-orang yang biasa melakukan perkara baru, ditanya, ya, bagaimana pengertian kalau seandainya ada bentuk umum, ya, bentuk nakiro dalam konteks penafikan, berlaku apa? Khusus atau umum? Mereka akan menjawab bentuk umum. Maka nggak ada pengecualian. Mau bid'ah seperti apa saja adalah dhalalah. Nah, barakallahu fikum. Maka kalau mereka faham, ya, dan mereka benar-benar berpegang dengan sunnah Rasul, mereka akan mencukupkan diri dengan apa yang mereka dapat dari agamanya, tidak menambah ataupun mengurangi. Nah, sebagian mereka ada yang faham dari makna hadis ini bahwa berlaku umum, ya, tidak ada bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah, semuanya dhalalah. Nah, afwan, tidak ada bid'ah hasanah, semuanya dhalalah. Makanya kadang mereka hapuskan inti dari hadis ini. Mereka baca, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, dihapus. Ya. Nah, dihapus. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi daripada hadis ini adalah menyamaratakan kebid'ahan, semuanya adalah dhalalah. Makanya dihapus sama mereka. Mereka mengimani hadis ini, menulis hadis ini, menghafal hadis ini, tetapi dihapus. Ya, inti daripada hadisnya dihilangkan. Maka benar apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak ada suatu kaum berdalil dengan hadis yang sahih atau hujjah yang sahih untuk kebatilan yang ada pada mereka, melainkan bantahnya adalah dalil itu sendiri. Mereka berdalil dengan ini, ternyata setelah diteliti, inti dari hadisnya mereka buang. Ya, atau mereka terapkan pada hal atau pada perkara yang tidak pada tempatnya. Nah, hadis rawahu Ahmad. Nah, barakallahu fikum. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Semuanya sudah baku. Yang namanya salaf artinya mengikuti terdahulu. Sehingga meskipun zaman ini sudah berganti dengan zaman modern, maka cara dakwahnya tetap dakwahnya orang-orang terdahulu. Dibilang orang kuno, ya memang dakwah ini kuno. Kuno mengikuti Rasulullah yang terdahulu. Bukan mengikuti zaman modern. Nah, barakallahu fikum. Ya. Apalagi dari sisi bahasa mengikuti gaya-gaya modern juga. Tidak bisa. Ya. Semuanya harus kembali kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Nah. Baik. Jika ingin ditulis, silakan. Sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, yang bermakna jalan atau syariat. Wastilahan, adapun secara istilah, adalah apa yang ada pada Nabi dan sahabatnya dari sisi akidah, perbuatan ataupun ucapan. Nah, dan mengikuti sunnah hukumnya wajib. Mengikuti sunnah hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada mereka Rasul dan para sahabatnya uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir. Bagi yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Al-Mumtahanah ayat 6. Maka cukup dalam beragama mengikuti mereka, tidak perlu menambah ya ataupun merenovasi dengan ya berkembangnya zaman. Nah, barakallahu fikum. Adapun bid'ah secara bahasa adalah asyai'ul mustahdats. Asyai'ul mustahdats. Sesuatu yang diada-adakan. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara syariat, ma ahdatsa fid din, perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Ingat, di dalam agama. Ala khilafi ma kana alaihi nabi, yang menyelisihi apa yang ada pada nabi. Perkara baru yang ada di dalam agama yang menyelisihi apa yang ada pada nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, kenapa saya tekankan dalam urusan agama? Karena mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berdalil dengan urusan dunia. Antum suka membid'ahkan, tetapi antum sendiri melakukan perkara bid'ah. Loh, kebid'ahan apa yang saya lakukan? Itu antum pakai jam. Gak ada zaman Rasul pakai jam. Antum naik pesawat, antum naik mobil, antum naik motor, pakai unta sana. Kembali ke zaman dahulu. Iya. Maka kami katakan itu urusan dunia. Dan Rasulullah SAW dalam urusan dunia mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian yang lebih mengetahui dalam urusan dunia kalian. Tetapi yang dimaksud di dalam muhdats yang terlarang, perkara baru yang terlarang adalah apa? Dalam urusan agama. Iya. Nah, bahkan ada yang mengatakan antum juga bid'ah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut bid'ah. Ya subhanallah. Ini orang tahu prinsip tidak? Ya. Tahu agama tidak? Bid'ah yang dimaksud, yang terlarang di sini adalah dalam urusan agama. Ya. Kalau dalam urusan dunia, ya memang kita bid'ah. Kita enggak ada di zaman Nabi dulu. Kita tidak ada di zaman Nabi. Mobil, motor, pesawat tidak ada di zaman Nabi. Tapi itu urusan dunia, bukan urusan agama. Tapi kalau yang namanya urusan agama, ya, semuanya terlarang. Nah, wahiyah haram. Ya, perkara bid'ah yang diada-adakan adalah hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan siapa yang menentang Allah dan siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yang mengikuti hawa nafsunya. Adapun jalannya orang beriman mengikuti apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada apa yang dia palingkan, kepada apa yang dia condongi. Wanuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wasa'at masiro, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jahannam seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah. Nah, perkara bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Maksiat dan perkara bid'ah sama-sama jelek, sama-sama tercela. Tetapi kebid'ahan lebih dicintai oleh syaitan, lebih dicintai oleh iblis dan bala tentaranya. Kenapa? karena sedikit dari orang-orang yang melakukan perkara bidah tersadarkan. Kenapa? Karena mereka menganggap ibadah. Maka enggak mungkin kok saya bertaubat dari ibadah. Ya. Maka sedikit dari orang yang melakukan kebidahan taubat. Adapun orang yang melakukan maksiat, wallahi hati kecilnya menyadari yang dia lakukan itu adalah dosa. Hati kecilnya pasti menyadari apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Nah, tetapi orang yang melakukan perkara bidah, mereka meyakini itu adalah kebenaran. Sehingga sedikit sekali dari mereka yang bertaubat daripada perbuatan bidah. Nah, barakallahu fikum. Kan baca Quran bagus, ya. Nah, memang baca Quran bagus, tetapi dengan mengkhususkan hari dengan apa yang tidak pernah dikhususkan, terjatuh ke dalam kebid'ahan. Mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Rasul, bid'ah. Baca Quran, sunnah. Tetapi ketika mengkhususkan hari, harus dibaca hari ini. Sunnah dibaca hari ini. Ya, lebih berpahala, lebih afdol. Dibaca di hari ini. Padahal tidak ada dalilnya, maka terjatuh ke dalam kebid'ahan. Contoh surat Yasin. Yasin dibaca umum, mau hari apa saja. Tetapi ketika mereka mengkhususkan baca Yasin hanya dibaca di hari Jumat, masuk ke dalam perkara bid'ah. Mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun yang ada dalilnya seperti surat Al-Kahfi, bagus dibaca di hari tertentu, hari Jumat. Nah, dan ketahuilah, sekalipun manusia menganggapnya itu perkara baik, ya, tetapi itu adalah perbuatan kemaksiatan dan termasuk menambah-nambah syariat. Tulis perkataan Imam Malik, mani bitada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khona risalah. Siapa yang melakukan perkara baru di dalam agama, di dalam Islam, ya, mani bitada'a fil islami bid'atan, siapa yang melakukan perkara bid'ah di dalam agama, di dalam Islam, ya roha hasanatan, dan dia menganggap perbuatan itu baik, faqad za'ama, sungguh dia telah menuduh, anna muhammadan khona risalah, Nabi Muhammad telah mengkhianati kerasulan. Summa tala qawlahu ta'ala, kemudian Imam Malik membaca firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Saya ulangi perkataan Imam Malik. Nah, siapa yang melakukan perkara bid'ah, perkara baru di dalam Islam, dan dia menganggapnya baik, padahal gak ada contohnya, tapi dia menganggapnya baik. Nah, ya roha hasanah, dan dia menganggapnya baik, faqad za'ama, sungguh dia telah menuduh, anna muhammadan, bahwa Nabi Muhammad khona risalah, telah mengkhianati kerasulan. Kemudian beliau membaca surat An-Nisa, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Artinya Islam sudah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Lah iya kan baca Quran bagus, baca tahlilan bagus, iya, daripada gitar-gitaran. Nah, dari satu sisi benar kalau dibawa secara umum, baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca Yasin, baca Quran secara umum bagus. Tetapi kalau dikhususkan, itu yang menjadi masalah. Nah, kembali dengan mereka alasan, kan itu baik, ya kan? Ya, mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal dengan melakukan tahlilan. Ya. Nah, bagus. Maka kami katakan, perkataan Sufyan As-Sauri, tulis, berkata Sufyan As-Sauri rahimahullah, lau kana khairan lasabakuna ilaih, seandainya perkara itu bagus, ya, yang kalian anggap bid'ah, yang kalian anggap itu bagus, lasabakuna ilaih, niscaya orang-orang terdahulu, ya, Rasulullah, sahabat, nah, dan para tabi'in, lasabakuna ilaih, telah lebih dahulu melakukannya. Laukana khairan lasabakuna ilaih, seandainya perkara bid'ah yang kalian itu anggap baik, ya, nah, lasabakuna ilaih, niscaya mereka pendahulu kita telah melakukannya. Nah, barakallahu fik. Kalau dia sudah disampaikan ini masih ngeyel, masih nentang, berarti dia memang tidak sedang mencari kebenaran. Kalau orang yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita? Hah? Tinggalkan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya berdebat, berdiskusi dengan orang yang tidak mencari kebenaran. 1000 dalil yang kau sampaikan tidak akan bisa menggoyahkan kebatilan, kebid'ahan yang ada pada mereka. Tinggalkan. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban orang yang bodoh, itu jawabannya. Tinggalkan. Ngabis-ngabisin energi, capek. Mikir, capek, debat. Gitu kan? Nah, sudah dari asal berdebatnya saja tercela. Nah, kecuali memang dia mencari kebenaran, bertanya. Ingin mengikuti kebenaran, jelaskan. Tapi kalau mereka hanya sekedar untuk mengalahkan kita, sekedar untuk berbantah-bantahan, sekedar untuk mengatakan, nih, saya di atas kebenaran, padahal jelas di atas kebatilan, maka tinggalkan. Tidak ada faedahnya. Akan menguras energi. Apalagi di media sosial. Ya, yang dilihat oleh banyak orang, di komentar misalnya, ya, di Facebook misalnya ada komentar-komentar di situ. Yang ada mereka justru akan semakin mencela syariat. Karena malu untuk mengakui kebenaran, dilihat oleh semua orang. Semua orang membaca. Ya, semua ikut komentar, lanjutkan. Malu untuk mengakui kebenaran. Sehingga akhir-akhirnya apa? Mencela. Kalian hanya bisanya begini menghancurkan umat, memecah belah umat. Kalian hanya sekedar begini, sekedar begitu. Gak ada manfaatnya, tinggalkan. Bahkan terkadang merusak diri kita sendiri. Ya, waktu untuk keluarga dipakai untuk debat. Ya kan? Kalau sudah berdebat, berat untuk berdiri. Nah, untuk meninggalkannya berat. Ya, kecuali benar-benar tinggalkan. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan terkadang lagi sholat, mikirnya gimana bantahan setelahnya. Ya. Gimana bantahan setelahnya. Lagi sholat. Rusak sholat antum. Nah, berkurang pahalanya gara-gara mikirin sesuatu yang di luar sholat. Maka tinggalkan orang yang seperti ini. Tidak ada manfaatnya berbantah-bantahan dengan mereka. Kecuali memang mencari kebenaran. Dia tersamarkan. Dia memahami begini. Ternyata keliru, maka jelaskan. Tapi kalau seperti tadi ingin berbantah-bantahan saja, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Wallahi tidak ada manfaatnya. Yang ada mereka justru menjelek-jelekkan, ya, Islam, menjelek-jelekkan manhaj salaf. Nah, dan ketika orang lain membaca komentar kejelekannya, ikut menjelek-jelekkan kita, menjelek-jelekkan manhaj salaf, antum juga terseret. Karena antum yang menjadi sebab mereka mencela dan yang lain ikut mencela. Hati-hati. Ya. Sudah tahu orangnya tidak mencari kebenaran, terus diladenin. Akhirnya mencela kita. Yang lain ikut-ikutan mencela. Akhirnya kitalah yang menjadi sebab dia mencela dan orang lain mencela kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berkata Asy-Syaikh Ibnu Qudamah rahimahullah, menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ini juga penting. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah. Ini ikuti apa yang ada pada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Wa la tabtadi'u, dan janganlah membuat perkara baru. Faqad kufitum, sungguh itu telah mencukupi bagi kalian. Cukup sudah. Cukup. Ya. Dari melakukan perkara wajib dan sunnahnya sudah cukup. Sunnah sudah banyak. Tapi tidak ada yang mereka amalkan. Tetapi yang tidak disunnahkan, tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, mereka kerjakan. Maka subhanallah, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud ini sudah mencakup sebenarnya bagi orang yang memang mencari kebenaran. ittabi'u, ikutilah, ya, ikut yang ada pada mereka. Wala tabtadi'u, enggak usah nambah-nambah. Enggak usah membuat perkara-perkara baru. Faqad kufitum, itu sudah cukup bagimu mengerjakan syariat Islam. Yang wajibnya, yang sunahnya sudah cukup. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berkata Al-Imam Abu Amrin Al-Auza'i. Al-Imam Abu Amrin Al-Auza'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Auza'i bukan dari kalangan sahabat. Tapi kenapa di sini Syekh Ibnu Qudamah menulis dengan radhiyallahu anhu? Ada yang masih ingat faedahnya? Radhiyallahu anhu yang sering kita dengar disematkan untuk siapa? Untuk para sahabat. Di sini Abu Amr Al-Auza'i bukan dari kalangan sahabat, tetapi disebut radhiyallahu anhu. Ada yang tahu faedahnya? Bu Salma. Yaitu tujuannya adalah mendoakan. Ketika kalimat radhiyallahu anhu disematkan untuk sahabat, maka maksudnya adalah pengkhabaran. Sungguh Allah telah meridhoinya. Ya, dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Ini pengkhabaran bahwa Allah telah ridha kepada mereka. Tetapi jika kalimat radhiyallahu anhu disematkan kepada orang yang bukan sahabat, tujuannya berdoa, semoga Allah meridhoinya. Kalimat doa. Nah. Barakallahu fik. Saya ulangi, kalau disematkan untuk sahabat, maka tujuan dari ucapan itu apa? Pengkhabaran, mengkhabarkan, memastikan bahwa dia sudah mendapatkan keridhaan. Namun jika diucapkan untuk selain sahabat, maksudnya adalah doa, mendoakan. Nah, tetapi barakallahu fikum, ada dari para ulama yang mengatakan lebih baiknya kalimat radhiyallahu anhu hanyalah diucapkan untuk para sahabat saja. Namun jika seandainya kita mendapatkan bukan dari sahabat dikatakan radhiyallahu anhu, maka itu tujuannya doa, bukan memastikan. Terkadang kita keliru ya. Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Semoga berarti kan doa, semoga. Yang benar apa? Sungguh Allah telah meridhoinya. Karena memastikan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, sahabat. Ini mungkin kita dari sekarang kita rubah ya. Bukan semoga Allah meridhoinya, tetapi sungguh Allah telah meridhoinya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, sungguh Allah telah meridhoinya. Ini dalam bentuk pengkhabaran. Nah, kata beliau Al-Auza'i, alaika bi'athari man salaf, wajib atas kalian mengikuti jejaknya para salaf dari sisi ilmu, ya, akidah, fikhiyah, dan juga metode dakwah. Nah, wa in rafadokan nas, meskipun manusia menolakmu, meskipun manusia menolakmu, ya, wa iyyaka, hati-hatilah kalian, wa ara arrijal, dari pendapat-pendapat manusia, wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasinya, ya, dengan ucapan-ucapan yang indah. Nah, ini perkataan Abu Amrin Al-Auza'i. Barakallahu fikum. Sudah sunatullah, orang yang berpegang di jalan agama akan mendapatkan celaan, ya, akan mendapatkan hujatan, olok-olokan dari orang-orang yang benci kepada sunnah. Ya, sudah sunatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan kepada atau untuk setiap nabi musuh dari para pendosa. Nah, jadi sudah sunatullah. Kita orang yang berjalan di atas jalannya para anbiya, memurnikan keikhlasan hanya untuk Allah dan memurnikan ittiba, hanya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti kita pun akan mendapatkan ujian, ya, gangguan, cobaan seperti yang dialami oleh mereka para para anbiya wa rusul dan juga para sahabatnya. Nah, kemudian jika ada mereka yang mengatakan kalian memecah belah umat. Dulu kami satu. Setelah datang dakwah salaf, pecah umat. Yang ini tidak begini, yang tadinya tahlilan jadi tidak, yang tadinya yasinan jadi tidak, yang tadinya merayakan ini itu jadi tidak. Kalian telah memecah belah umat. Nah, ini yang dihiasi. Orang yang fitrahnya benar, ya pasti kami enggak mau memecah belah umat. Gitu kan? Semuanya pasti manusia mengatakan enggak terima dikatakan memecah belah umat. Nah, tapi yang tidak mempunyai ilmu, yang mempunyai ilmu akan membalas dengan kami tidak mau memecah belah umat. Tapi kami ingin menyatukan umat di atas tauhid, di atas sunnah. Tapi orang yang tidak mempunyai ilmu, kami tidak mau memecah belah umat. Tapi iya juga ya. Ya sudahlah, kami enggak mau memecah belah umat, diturutin. Akhirnya apa? Kembali bergabung bersama mereka. Nah, padahal hakikatnya orang yang meninggalkan pemahaman Rasul dan para sahabatnya mereka yang memecah belah umat. Apa kata Allah? Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Fa in amanu, seandainya mereka beriman, bimitsli ma amantum, seperti imannya kalian, yani seperti bagaimana kalian memahami agama ini, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk hidayah. Nah, fa in tawallaw, tetapi kalau mereka berpaling meninggalkan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, fa innamahum fi syiqaq, mereka di dalam perpecahan. Ya, jadi hakikatnya siapa yang berpecah? Siapa yang mereka yang terpecah daripada kebenaran? Mereka yang meninggalkan Rasulullah. Ya, surat Al-Baqarah, tapi saya lupa ayatnya. Lembar juz satu terakhir kalau tidak salah. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Seandainya mereka beriman seperti kalian, ya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah, namun jika mereka berpaling, mereka sehakikatnya di dalam perpecahan. Baik, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam asar di atas, ucapan para salaf di atas adalah dalam rangka targhib fi sunnah, memotivasi manusia dalam mengerjakan sunnah. Nah, wat tahzir minal bid'ah, dan mewaspadai atau memperingatkan umat daripada kebid'ahan atau perkara-perkara baru. Nah, ahlu sunnah itu sudah kenyang dengan celaan, sudah kenyang dengan gangguan. Maka kalau misalnya, duh nanti saya kalau enggak tahlilan enggak enak, kan saudara saya sudah sunatullah, ya, sudah sunatullah, antum pasti dicela. Nah, ikut acara dicela, enggak ikut acara dicela, oh, tinggalkan sudah, ngapain? Ya, enggak enak, dia kan ibu saya, dia kan uak saya yang meninggal, sudah tinggalkan. Nah, antum mau dicela, sudah kenyang dengan cela, sudah biasa, biarkan saja. Terkadang manusia mengikuti perasaan enggak enak. Nah, ini perasaan enggak enak ini yang menjadi penghalang daripada kebenaran, ya. Barakallahu fiik. Pilih mana? Dicela manusia yang mereka tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat, atau dicela Allah yang akan menjadikan kalian menyimpang, kemudian memasukkan kalian, menjeburkan kalian kepada neraka. Terserah manusia mau mencela. Nah, yang penting tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi barakallahu fikum, tetap tampakkan hikmah kita ketika menolak. Nah, santun ketika berbicara, tetap meskipun kita dicela, tetap kasih senyuman kepada mereka. Ya, lama-lama mereka akan malu dan berhenti sendiri. Nah, baik, kita baca sedikit syarah daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah apa yang ada pada mereka dan jangan berbuat kebid'ahan, itu sungguh telah mencukupimu. Qala ittabi'u ay iltazimu athara nabi, ya, konsistenlah di atas jejaknya nabi, syariatnya nabi, min ghairi ziyadatin wala naqsin, dengan tanpa menambah atau mengurangi. Jadi Islam sudah sempurna, tidak butuh renovasi, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Nah, Islam sudah baku, tidak bisa mengikuti, ya, tidak mengikuti zaman. Zaman modern, ikut-ikutan jadi modern. Tidak, tetap salaf, salaf. Namanya salaf terdahulu, maka metodenya semuanya serba kuno. Ya, kuno kan terdahulu, ya. Nah, biar mereka bilang kuno, memang kita kuno ya, kita kuno, karena kita mengikuti yang terdahulu. Nah, kuno dalam artian sesuatu yang telah lampau. Ya, wala tahaddatsu bid'atan fid din, dan janganlah berbuat perkara baru, perkara bid'ah di dalam agama. Nah, baik. Kemudian tulis, ini juga sudah sering saya sampaikan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kata beliau, al-aslu fil ibadah al-butlan atau al-man'u. Hukum asal dalam suatu ibadah itu terlarang. Hukum asal dalam suatu ibadah adalah terlarang. Jadi hukum asalnya ibadah itu terlarang. Sampai kapan? Hatta yakumad dalilu alal amri, sampai adanya dalil perintah. Sampai adanya dalil perintah. Maka dalam ibadah yang dibutuhkan itu dalil perintah, bukan dalil larangan. Nah, al aslu fil ibadah al man'u awil butlan. Hukum asal dalam suatu ibadah itu terlarang, enggak boleh asal-asalan, semau kita. Nah, hatta yakumad dalilu alal amri, sampai adanya dalil yang memerintahkan. Kemudian beliau berdalil dengan hadis Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah, kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan perkara baru atau beramal dengan suatu amalan ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya. Lihat, perintah yang dibutuhkan, bukan larangan. Siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Nah, jadi kalau mereka menanyakan, akhi, ya kita berkata kepada mereka, ini perkara baru, tidak boleh, tidak ada contohnya, mana dalil larangannya? Maka katakan bahwa ini ibadah, yang dibutuhkan itu dalil perintah. Bacakan hadis tadi. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tadi riwayat Muslim, kata Rasul, man ahdatsa fi amrina, siapa yang melakukan perkara baru fi amrina, dalam perkara kami, amrina yang di dalam amru dinina, dalam perkara agama, ma laisa minhu, yang itu bukan darinya, bukan dari agama, ya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya, ini hujah kuat bagi kita. Ketika mereka menanyakan mana dalil larangannya, katakan mana dalil perintahnya. Hukum asal dalam suatu ibadah yang dibutuhkan adalah dalil perintah, bukan dalil larangan. Nah, selamanya kalau seandainya di dalam agama yang dibutuhkan itu dalil larangan, enggak akan nemu. Semua manusia akan buat perkara baru. Ada yang menambah-nambah sholat subuh jadi 3 rakaat, ada yang mengurangi sholat isya karena capek jadi 3 rakaat. Ketika ditanya mana dalil perintahnya, nah, enggak akan ada tanya dalil larangannya mana, ya kan? Nah, seandainya ditanya mana dalil larangannya, selamanya enggak akan ada dalil larangan, ya. Barakallahu fikum. Tetapi ada perintahnya tidak ada, maka jangan dikerjakan. Baik, saya ulangi, seandainya yang dibutuhkan dalam ibadah itu dalil larangan, ya, niscaya semua manusia akan buat perkara baru semua. Ya, akan merubah agama ini. Yang ini pengen begini, yang ini pengen begitu. Enggak akan didapati dalil larangan. Ya kan? Enggak ada dalil larangannya. Nah. Ya. Maka yang diperintah, yang ditanya adalah dalil perintah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.